saat raga ini ingin berlabuh. Ku berharap engkau lah jawaban segala risau hatiku dan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapu. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan cintaimu hingga ujung usiaku. Segala kelemahanku dan diriku.